الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertalabul ilmi, kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, agar seseorang terhindar dari penyakit liwat, yang pertama adalah dengan mencegah, melakukan pencegahan, menghindari hal-hal yang akan menjerumuskan kepadanya. Yang kedua, mencabut diri dari penyakit tersebut jika sudah terjangkiti. Adapun cara yang pertama sebagai bentuk pencegahan itu bisa dilakukan dengan dua cara. A, menundukkan pandangan. Kemudian B, menghalangi penyakit tersebut sampai kepada kalbunya dengan cara menyebutkan diri, menyebutkan kalbunya dengan hal-hal yang akan menjauhkan dari penyakit tersebut. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa sepantasnya bagi seorang manusia padanya memiliki dua perkara, yang mana dua perkara ini jika salah satunya ataukah bahkan kedua-duanya tidak ada padanya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya sendiri. Yang pertama, memiliki sisi pandang yang benar, memiliki gaya pikir yang bagus, yang dengan itu dia bisa membedakan antara perkara yang dia cintai, yang dia senangi, dengan perkara yang dia benci. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang berakal. Adapun yang tidak memiliki sisi pandang yang baik, gaya pikir yang bagus, bisa jadi binatang itu jauh lebih baik kondisinya daripada dia. Dan perkara yang kedua, kata beliau, quwwatu azm. Seseorang harus memiliki tekad yang kuat, memiliki kesabaran dalam melakukan perintah Allah Azza wa Jalla maupun meninggalkan larangan-larangannya. Setelah itu beliau menyebutkan sebuah ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan pemimpin-pemimpin dari mereka orang-orang yang berpetunjuk, berjalan dengan bimbingan perintah kami, syariat kami, tatkala mereka bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Dan beliau menyebutkan, وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسِ. Dan jenis ini yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai para imam, para pemimpin tadi, mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya, manusia lainnya pun bisa mengambil manfaat dari ilmu orang tersebut. Adapun yang kedua, wadidduhu la yantafi'u bi'ilmihi wa la yantafi'u bihi ghairuhu. Kebalikan dari yang pertama. Yang kedua ini, seseorang tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu yang dia miliki. Orang lain, lebih-lebih lagi, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Kebalikan dengan yang pertama. Yang ketiga, wa minan nas man yantafi'u bi'ilmihi fi nafsihi wa la yantafi'u bihi ghairuhu. Seseorang yang mengambil manfaat dengan ilmunya, bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki, namun orang lain tidak bisa mendapatkan ilmu darinya. Ini tiga jenis orang. Yang pertama, kata beliau, yamshi fi nurihi wa yamshi nasu fi nurihi. Jenis yang pertama tadi, yakni seseorang yang ilmunya bermanfaat bagi diri dan orang lain, maka orang itu berjalan dengan cahaya yang dimilikinya, manusia lain pun berjalan dengan cahaya yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian yang kedua, tawfi'a nuruhu, cahayanya padam sehingga dia berjalan di atas kegelapan, orang lain pun juga mengikuti dia berjalan di belakangnya di dalam kegelapan. Ini gambaran orang yang ilmunya tidak bermanfaat, orang lain juga tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dimiliki orang tersebut. Kemudian yang ketiga, yamshi fi nurihi wahdah. Jenis yang ketiga, seseorang yang berjalan dengan cahaya yang dimilikinya, namun hanya untuk pribadinya saja. Orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari cahaya yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan ini jenis yang ketiga, manusia yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya, namun orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimiliki orang tersebut. Maka tentu saja kita sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan, yang memiliki akal sehat, akan mendambakan dan berangan-angan serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadi jenis manusia yang pertama. Ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemudian beliau menyebutkan pasal yang baru, Tauhidul Mahbub. Memurnikan kecintaan hanya kepada satu saja. Mengesakan zat yang dicintai. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an dawa'i syafi, "Idza 'arafta hadhihi al-muqaddimah," jika engkau telah faham dari mukaddimah yang telah beliau sebutkan di atas terkait dengan penyakit liwat, fala yumkinu ayajtami'a fil qalbi hubbul mahbubil a'la wa 'ishqu suwari abadan. Maka tidak mungkin akan terkumpul pada kalbu seseorang dua perkara yang berbeda, dua perkara yang kontradiksi, yang bertentangan, yaitu yang pertama, hubbul mahbub al-a'la, cinta kepada zat yang maha tinggi, cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ishquswar, cinta kepada sosok-sosok tertentu, bayangan-bayangan yang digambarkan oleh syaitan pada wajah temannya sejenis, abadan, selama-lamanya. Dua kecintaan yang berbeda dan bertolak belakang ini tadi tidak akan terkumpul pada diri seorang hamba. Hamba yang normal, hamba yang baik, yang bagus keimanannya, keislamannya, kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bal huma diddani la yatalaqiyani. Dua kecintaan tadi adalah dua kecintaan yang bertolak belakang, tidak akan pernah bertemu. Ya. Kalau dalam ilmu nahwu, ibaratnya antara tanwin dengan idhofah. Ya. Ka'anni tanwinun wa anti idhofatun. Seakan-akan aku ini sebuah tanwin dalam sebuah kata, dan kamu seperti sebuah idhofah, mudhof-mudhofun ilaih. Kapanpun aku ada, kamu pasti pergi. Kapanpun kamu ada, aku pasti pergi. Tayyib, barakallahu fikum. Indah ya Dawud. Kum, pendekar itu ya berani berdirilah. Ayo, barakallahu fikum. Contohkan kata yang ada mudhof dan mudhofun ilaih. Lainnya siap-siap. Ah, pantul. Sayyaratul mudiri. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jelis. Indak ya Muhammad Agni. Qum. Yang lainnya tetap siap-siap. Senyum boleh, guyu, monggo, tapi siap-siap. Apa artinya saya to saya rotul mudiri? Mobilnya seorang guru, seorang mudir, seorang pemimpin. Jazakallahu khair. Mondol, barakallahu fiik. Abdullah berani berdiri? Berani? Namanya siapa? Abdullah atau siapa? Nggih jenengan niku nggih. Oh, Yakub. Yakub berani berdiri? Oh, enggak berani. Baik. Ya sampainya Yakub lah. Sampainya Yakub berdiri. Siapa itu? Ah, berdiri. Ya antum, heeh. Berdiri. Aywa. Kelas 2 ya. Baik. Apakah betul contoh yang disebutkan tadi itu mutu-mutu nilai? Saya rotu mudiri. Betul atau keliru? Betul. Baik. Sekarang saya tanya. Bolehkah saya katakan saya rotun al-mudiri? Boleh? Saya rotun al-mudiri. Boleh? Kenapa? Loh, enggak tahu. Ya, antum minta tolong kepada siapa yang kira-kira bisa bantu. Fadol, bebas. Anak kecil boleh. Teman sejawat boleh. Yang lebih tua boleh. Ikhwah juga insya Allah mumpuni. Abdurrahman. Kom Abdurrahman. Raten derdek ya ditunjuk. Antum mau jalan-jalan saya tanggung jawab kok. Kom Abdurrahman. Aturan yang mana? Banyak Abdurrahman. Abdurrahman Yasan. Pondol Abdurrahman. Jawab. Kenapa? Ada apa dengan mutu-mutu nilai? Tidak boleh ada tanwin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Enak punya teman yang baik itu seperti Abdullah, ya kan? Ya, kita enggak bisa dibantu, ya kan? Maka pilih teman yang baik, jangan pilih teman yang jelek. Baik. Lah ini antara tanwin dengan idhofah tidak akan pernah bertemu. Ketika ada tanwin, ya, maka tidak boleh menjadi mudhof-mudhof nilai. Ketika mudhof-mudhof nilai pasti tidak ada tanwin. Ya, enggak pernah bertemu. Tayyib. Lah di sini antara kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cinta kepada sejenis tadi dalam tanda kutip penyakit liwat itu dua sifat atau dua kecintaan yang berbeda, yang kontradiksi la yaltaqiyan, la yatalaqiyani, tidak pernah akan bertemu. Tidak pernah akan bertemu. Bal la budda ayukhrija ahaduhuma sahibahu. Pasti salah satunya akan mengeluarkan, menyingkirkan lawannya. Satunya. Seperti tadi ketika ada idhofah, pasti tanwin digeser. Imam minggir baik-baik, ya kan? Mundur alus, wa imam dipaksa. Seperti itu. Otomatis. Ketika ada tanwin, tidak boleh jadi mudhof. Ketika ada mudhof, tanwin minggir. Kan gitu. Nah, seperti ini. Ketika dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia tidak akan cinta kepada sejenis. Yaitu penyakit liwat. Iya kan? Kalau dia punya penyakit liwat, enggak mungkin cintanya dia kepada Allah Azza wa Jalla murni. Ya. Pasti palsu cintanya. Faman kanat quwwatu hubbihi kulluha lil mahbubil a'la alladhi mahabbatu ma siwahu batilah maka siapa saja yang cintanya, keseluruhan cintanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Tinggi, yang cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla itu batil, keliru, dan pelakunya akan mendapatkan azab. Sarrafahu dzalika an mahabbati ma siwa, maka kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla yang murni, yang tulus, seluruhnya, sepenuhnya dicurahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan memalingkan dia dari cinta kepada selainnya. Kecintaan yang sangat, kecintaan yang mendalam, kecintaan yang tulus. Wa in ahabbahu lam yuhibhu illa li ajli, sehingga tidaklah dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, tidaklah dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Aku senang ya kepada si fulan karena dia ibadahnya baik, ya taat peraturan, tidak pernah melanggar. Takoni nahu ya yuso, sorof ya oke, ya kan? Bahasa Arab ya uka. Nah, masalah ta'am ya auka dan misalnya. Ya kan? Masya Allah. Tayyib. Sehingga dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Au li kaunihi wasilatan ila mahabbatih. Ataukah dikarenakan cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla tadi itu merupakan sebab wasilah untuk dia bisa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta dengan orang soleh, cinta kepada orang alim, cinta kepada orang yang rajin ibadah, cinta kepada orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wasilah, perantara yang akan menjadikan dia semakin menjadi orang yang baik. Au qati'an lahu amma yudaddu mahabbatahu wa yunqisuha aw yanqusuha, ataukah akan memutus dari sebaliknya, memutus cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah minimalnya akan mengurangi cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ataukah qati'an lahu amma yudaddu mahabbatihi wa yunqisuha, yakni itu akan menjadikan dia betul-betul cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ataukah akan mengurangi rasa cinta dia kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wal mahabbatu shadiqah taqtadi tauhidal mahbub. Perkara yang diketahui oleh ya keumuman manusia bahwa kecintaan yang jujur, dalam bahasa mereka cinta yang suci, cinta yang sejati, itu menuntut ya tauhidul mahbub, yang dicintai itu hanya satu, ya yang dicintai hanya satu, tidak bercabang. Ketika dia cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka murni hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla, itu dikarenakan ada unsur keterkaitan ya dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena dia rajin ibadah, mungkin karena dia orang soleh, mungkin karena dia orang alim dan seterusnya. Ada keterkaitan, ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa alla yushrika bainahu wa baina ghairihi fi mahabbatihi. Dan dia tidak menyekutukan, tidak menduakan antara cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan cinta kepada selainnya. Ya. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla sangat, namun cinta kepada selainnya juga sangat. Nah, ini berarti cintanya enggak suci, cintanya enggak sejati, cintanya enggak jujur. Ya. Bahasa mereka cinta gumbal, bukan kain. Ya kan? Wa idza kana al-mahbubu min al-khalqi ya'nafu wa yaghur. Kalau seandainya manusia yang dicintai, dia akan marah, dia akan cemburu ketika diduakan, ketika dikhianati dan semisalnya. Ya. Ayyushraka ma'ahu mahabbata ghairi fi mahabbati wa yamkutu lidzalik, dia pun akan marah dengan kemarahan yang amat. Ternyata kamu ilahirihi. Ya. Mohon maaf kurang bisa merangkai kata-kata dalam bahasa itu. Ya. Wa yub'iduhu wa la yuhdhihi biqurbihi. Dia pun akan menjauh dari dia. Ya, dia sangat benci untuk dekat dengannya. Wa ya'udduhu kadziban fi da'wa mahabbati, dia pun akan mencelanya, kamu dusta, katanya cinta tapi ternyata gombal dan seterusnya. Ya. Ma annahu laisa ahlan li sarfi kulli quwwatil mahabbati ilai. Padahal manusia ini tadi, ya, yang marah ketika diduakan, ketika digombalin seperti itu, itu sebenarnya laisa ahlan, tidak pantas untuk dicintai dengan sepenuh hati. Ya. Tidak pantas dicintai dengan kecintaan yang mendalam, yang amat, yang sangat. Makanya suatu ketika seorang sahabat, atau ada dari kalangan sahabat yang menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam bahwa Rasul lebih ia cintai. Ya. Namun dikecualikan. Ada selain Rasul alaihi salatu wasalam yang juga lebih dicintai oleh orang tersebut. Apakah dirinya sendiri ataukah keluarganya. Akhirnya Rasul pun memberikan komentar. Kecintaanmu belum sempurna. Yang kemudian seorang sahabat yang tadi, ya, menyatakan di hadapan Rasul, engkau yang lebih dan paling aku cintai dari segala sesuatunya. Ya, lebih dicintai daripada anaknya sendiri, daripada dirinya sendiri, daripada keluarga sendiri, dan seterusnya. Pokoknya cintanya betul-betul hanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Rasul alaihi salatu wasalam baru, ya, menyanjung seorang sahabat tadi. Tayyib. Lah, seorang sahabat ini cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam karena beliau seorang rasul. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, ada keterkaitannya dengannya. Adapun selainnya seperti tadi, sebatas manusia normal, manusia biasa, tidak sepantasnya untuk dicintai dengan kecintaan yang penuh, kecintaan yang sejati, yang murni, yang tulus. Ya, itu saja dia marah ketika diduakan dalam cintanya. Ya, dia benci. Fa kaifa bil habibil a'la alladhi la tanbagil mahabbah ila Allah wahda. Maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kecintaan itu harus dan hanya ditujukan kepadanya saja. Wa kullu mahabbatin li ghairi fa hiya 'adzabun 'ala sahibi wa bal. Kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu kecintaan yang menyiksa pelakunya. yang menyandra pelakunya. Iya kan? Seperti itu. Yang pernah ya terjatuh dalam ya tanda apa ini ya? Tanda gini no. Nah itu. Tayyib. Seperti itu. Faham masalah itu. Namun sekali lagi afan tidak bisa pandai dalam mengungkapkan hal seperti itu. Tayyib. Kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu azab. Wabel bagi pelakunya. Dibikin sedih, dibikin cemas, dibikin ilahirihi. Beda dengan kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan hatinya tenang, hatinya lapang, ya nyaman. Tayyib, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Walihada la yaghfirullahu subhanahu ayyushraka bi fi hadhil mahabbah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni ya dosa seseorang yang menyekutukan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal cinta. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Sehingga kesimpulannya, hadirin barakallahu fikum, setelah muter-muter tadi, intinya apa? Seseorang yang betul-betul punya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak boleh ya cinta kepada selainnya. Kecuali kecintaan dia kepada selain Allah Azza wa Jalla itu karena pihak lain tadi ada keterkaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Manusia yang tidak sepantasnya untuk dicintai dengan sepenuh hati itu saja akan marah ketika diduakan, maka bagaimana lagi Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah yang memberikan oksigen gratis kepada kita, ya kan? Coba di rumah sakit. Kamarnya sudah berapa, oksigennya juga berapa, infusnya berapa. Ini alhamdulillah, oksigen wasus-wasus gratis. Masya Allah. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla lebih murka, marah ketika disekutukan kecintaannya dengan kecintaan kepada selainnya. فَمَحَبَّةُ سُوَرْ تُفَوِّتُ مَحَبَّةَ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ مِنْهَا بَلْ تَفُوقُ مَحَبَّةَ مَا لَيْسَ لَهُ صَلَاحٌ وَلَا نَعِيمٌ وَلَا حَيَاةٌ نَافِعَةٌ إِلَّا بِمَحَبَّةِ وَحْدَهُ. Sehingga cinta kepada penyakit tadi, kecintaan yang sifatnya penyakit, penyakit liwat, cinta kepada sejenis dengan tanda kutip, ya, itu akan menghilangkan cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan dia kepada Zat yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Justru dia akan terjatuh pada cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla yang tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kenikmatan padanya. Juga tidak ada kehidupan yang bermanfaat kecuali seseorang harus cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Falyakhtar al-abdu ihdal mahabbatain. Hendaklah seorang hamba memilih salah satu dari dua perkara, dua zat, dua sosok yang dia cintai. Allah Azza wa Jalla lebih dia cintai ataukah ya sesama jenisnya tadi yang lebih dia cintai. Fa innahuma la yajtami'ani fil qalbi la yartafi'ani minhu. Dikarenakan dua cinta itu tidak mungkin akan berkumpul pada satu kalbu, juga tidak mungkin akan terangkat semuanya. Pasti dalam satu hati ada salah satu dari dua kecintaan tadi. Ima cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, yang itu bernilai ibadah. Wa ma cinta kepada ya sesama jenis, yang itu merupakan penyakit liwat. Tayyib. Pilihlah salah satu dari dua kecintaan yang ada. Bal man a'rada an mahabbatillah wa dzikrihi wa syauqi ila liqa'ihi ibtalahu bi mahabbati ghairihi. Siapa saja yang berpaling dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla, berpaling dari zikir kepadanya, berpaling dari rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepadanya balasan dengan dia cinta kepada selain Allah. Dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Fa'ima ayu'adzibahum bimahabbatil awthan. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla azab ataukah hukum dia di dunia, yang kemudian dia akhirnya cinta kepada patung. Ya, cinta kepada patung, dihormati, dimuliakan, dimintai barokah, ya, dan seterusnya. Ataukah cinta kepada salib, dimintai barokah salib-salib yang ada sebagai penenang hatinya, penyejuk kedua pandangan matanya, dimintai berkah dan semisalnya, awil murdan, ataukah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia kemudian cinta kepada murdan, yakni amrod, laki-laki yang ditampilkan oleh setan seperti wanita. Au mahabbatin niron, ataukah dia cinta kepada neraka, afan, kepada api. Ya, disembah, diagungkan, dihormati, dimuliakan, dimintai barokah. Ya. Nah, penyembah api. Au mahabbatin niswan, cinta kepada para wanita dengan kecintaan yang menjerumuskan dalam dosa dan kemaksiatan. Au mahabbatil ima, cinta kepada budak-budak wanita yang menjerumuskan dalam dosa kemaksiatan. Au mahabbatil usyara, cinta kepada binatang-binatang ternak yang kemudian menjadikan dia terjatuh dalam ya larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, lalai beribadah, menunda-nunda beribadah dan seterusnya. Wal ikhwan, ataukah saudara. Au mahabbati maduna dzalik, ataukah cinta kepada selain hal-hal yang disebutkan tadi. Mimma huwa fi ghoyatil haqarati wal hawan, yang mana selain dari yang disebutkan tadi juga sama-sama sangat rendah, sangat hina. Fal insan abdun mabu' mahbubuhu kainan mangkana. Manusia, siapapun yang dia cintai, maka yang dia cintai itu tetap manusia, hamba. Siapapun dia yang dicintai oleh dia, tetap dia seorang hamba, seorang manusia. Ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair, antal qatilu bikulli man ahbabtahu, fakhtari, fakhtal nafsika fil hawa man tastofi. Kamu itu dibunuh, terbunuh dengan setiap yang kamu cintai. Maka pilihlah untuk dirimu dalam hawa kecintaan mantas topi, siapa yang kamu pilih. Nah, faman lam yakun ilahu malikahu wa maulahu kana ilahu hawa. Maka siapa saja yang kecintaannya itu bukan Allah Azza wa Jalla, maka yang akan dia cintai adalah hawa nafsunya selain Allah Azza wa Jalla. Kalau yang dia agungkan, yang dia pertuhankan, yang dia hormati, yang dia muliakan bukan Allah Azza wa Jalla, maka pasti hawa nafsunya yang akan dia turuti. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Bagaimana pendapatmu, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dia, ya, sebagai sesuatu yang dia dambakan, yang dia hormati, yang dia muliakan, hawa nafsunya. Dan tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla sesatkan setelah dia faham, setelah dia mengetahui, yang kemudian Allah Azza wa Jalla tutup pendengarannya, tutup kalbunya, Allah Azza wa Jalla jadikan adanya ya tirai pada kedua matanya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang akan mampu memberikan petunjuk kepada mereka, kepada orang itu setelah Allah Azza wa Jalla? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian semua sadar, ingat akan hal itu? Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadin barakallahu fikum, kesimpulannya bahwa hendaklah kita betul-betul cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun cinta kepada selainnya, maka dilihat apakah cinta saya kepada dia itu karena Allah Azza wa Jalla ataukah karena selainnya. Kalau cinta saya kepada dia karena Allah Azza wa Jalla, maka pertanda baik. Namun cinta saya kepada dia bukan karena Allah Azza wa Jalla, berarti siap-siap saja. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.